Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakafikum. Ibadah sholat merupakan amalan yang paling wajib setelah tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibuktikan dengan keislaman seseorang, maka sholat menduduki posisi yang kedua di dalam rukun Islam. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka berarti tiang agamanya telah roboh. Para ulama bersepakat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena menentang kewajiban sholat. Yang menjadi perselisihan adalah meninggalkan sholat karena malas. Banyak para ulama yang menyatakan meninggalkan sholat karena malas tetap dikatakan kafir. Ini kalau sholatnya totalitas ditinggalkan. Tetapi kalau bolong-bolong, Sholat tidak. Mungkin sholatnya hanya maghrib sama isya, atau maghrib saja, sama kalau jumatan saja, atau hanya 3 waktu dalam 1 hari, tidak full 5 waktu, terkadang full, terkadang tidak, karena malas, barakafikum, maka tidak sampai kafir. Selama dia tidak menghalalkan bolehnya meninggalkan sholat. Tetapi kalau dia menentang, maka para ulama menyatakan kafir. Namun meninggalkan sholat 1 kali saja dengan sengaja, dosanya lebih besar daripada berzina, mencuri, membunuh, dan lain-lain. Karena itu adalah terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Barakafikum. Orang yang meninggalkan sholat, dia harus diminta istitabah, diminta untuk bertobat, diberi waktu selama 3 hari. 3 hari tidak mau bertobat, yuqtal, maka dia dibunuh. Dan yang membunuh adalah penguasa muslim yang sah, bukan individu-individu. Maka barakafikum, demi sempurnanya sholat, maka terkhusus bagi laki-laki perlunya sholat berjamaah. Maka barakafikum, sholat berjamaah, barakafikum, tahtaju ilal imamah, membutuhkan imam, kepemimpinan dalam sholat. Maka para ulama menyebutkan barakafikum dalam banyak kitab fikihnya terkait al-imamah fis sholah, keimaman dalam sholat. Maka ini perkara yang tidak boleh diremehkan. Karena orang yang menjadi imam dia harus benar-benar faqih. Kenal betul dengan fikih salat dan apa yang berkaitan dengan keimaman yang sedang dia lakukan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Wa barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah disebar dari pengumuman, dikarenakan Ustadzuna Abu Abdul Afifuddin Hafidahullah beliau berhalangan, maka dalam rangka untuk mengisi kekosongan waktu kita gunakan untuk murojaah, ya, terkait bab yang ke-8 fil imamah fis sholah, tentang keimaman dalam sholat. Dalam kitab fikih muyassar barakallahu fikum, kita murojaah yang dimaksud dengan al-imamah fis sholah irtibatu sholatil mu'tammi bi imamihi, terikatnya sholatnya makmum dengan keimaman seseorang. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, siapakah yang paling berhak menjadi imam di dalam sholat berjamaah? Man ahaqqu bil imamah, siapa yang paling berhak terposisikan sebagai imam dalam sholat berjamaah? Bayyanar Rasul alaihi salatu wassalam al-haqqa bil imamah wal aula biha fi qawlihi. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadisnya, orang yang paling berhak dan paling layak dengan keimaman, beliau menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Nabi bersabda, ya ummul qawma akra'uhum likitabillah, yang paling berhak mengimami sebuah kaum adalah akra'uhum likitabillah. Apa makna akra'uhum likitabillah? Ajwaduhum qira'ah, yang paling ngerti tentang ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Wahuwallazi yutqinu qira'at Al-Quran, dan yang paling sempurna dalam membaca Al-Quran. Dia mengerti hukum-hukum tajwid dan cara membaca Al-Quran dengan cara yang benar. Dia menguasai tentang makharijul huruf, cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan sifat-sifatnya. Dia juga mengerti tentang hukum mat panjang pendeknya, tentang waqaf, juga tentang barakallahu fikum, kapan dibaca gunnah, kapan ithar, kapan ikhfa, kapan iqlab, dan lain-lain. Barakallahu fikum. Namun, ya, wa ya'ti biha ala akmali wajhil alim bi fiqhi shalah, yang paling layak mengimami sholat adalah yang paling mengerti tentang bacaan Al-Quran. Dituntut juga padanya adalah dia sempurna dan mengerti tentang fikih sholat. Tidak hanya semata-mata bacaannya enak, suaranya enak, dan bacaannya bagus, sempurna. Namun dia harus menguasai fikih sholat, mengerti tentang syarat-syarat sholat, mengerti tentang rukun-rukunnya, ya, kemudian mengerti tentang kewajiban-kewajiban sholat dan sunnah-sunnahnya. Sehingga dengan itu kalau dia meninggalkan dengan sengaja atau meninggalkan dengan lupa, karena lupa, atau meninggalkan karena ragu, maka dia tahu di mana dia harus sujud sahwi. Sebelum salam atau setelah salam. Maka itulah barakah fikum merupakan kewajiban seorang imam. Kalau tidak paham ini, maka mundurlah menjadi imam. Walaupun namanya adalah imam. Ya, mana imam di sini tidak ada. Barakah fikum. Jadi dia harus paham tentang syarat-syarat sholat. Sebelum paham tentang sholat, dia juga paham tentang wudu. Apa saja syarat-syarat wudu? Ya, di antara syarat wudu dia harus muslim. Ya, niatnya ada. Niat itu ikhlas untuk Allah, bukan dilafadzkan dalam hati dan lisan, bukan. Niat, meniatkan untuk wudu lillahi ta'ala, tidak riya. Kalau ada riya ketika wudu diperbagus karena dilihat orang, maka batal wudunya, harus diulang. Kemudian airnya harus suci, tidak boleh berwudu dari air najis. Kemudian tidak ada anggota badan yang bisa menghalangi sampainya air wudu pada anggota wudu yang harus dibasuh atau diusap. Terus harus mualah. Mualah itu ya berurutan atau ya membasuh anggota wudu yang setelahnya, ya sebelum yang sebelumnya kering. Ya, jangan sampai sebelumnya itu kering lalu baru membasuh yang lainnya. Ya, tidak boleh ada jeda. Ada jeda pun hanya sebentar. Misalkan seperti ngambil kunci jatuh ketika wudu. Ya, ketika membasuh wajah ada orang beli, ya, atau ada telepon, diangkat teleponnya. Sampai 5 menit, ya, kemudian lanjutkan membasuh tangan. Seperti ini barakah fikum tidak sah wudunya. Karena tidak mualah. Barakah fikum. Demikian pula ya tentang rukun-rukun wudu, kewajiban-kewajiban wudu dan sunnah-sunnahnya. Barakah fikum. Kemudian juga terkait syarat-syarat sholat. Ya. Sebutkan barakah fikum syarat-syarat sholat dalam kitab ini Fiqih Muyassar. Ya, yang ini pernah dibahas, dia harus muslim, berakal, balig, suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Kemudian masuk waktu sholat. Kemudian menutup aurat dalam keadaan dia mampu. Menutup aurat diantaranya, sholatnya itu tidak memakai baju yang ketat. Dia sholat tetapi memakai levis, bantolun. Sholatnya sah tetapi berdosa. Bukan makruh lagi, haram. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Barakah fikum. Maka dibedakan ya antara sholat sebagaimana firman Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian sholat kalian yang terbaik ketika hendak sholat ke masjid. Bukan sholat pakai baju kantor. Bukan sholat pakai baju kerja. Ya, dapat sisanya saja untuk menghadap Allah. Dapat keringatnya? Tidak. Tetapi pakai pakaian yang bagus. Ini selagi mampu. Kalau tidak mampu, ya misalkan dia darurat. Perkaranya sangat darurat. Ya, maka ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, kalau longgar. Ya, saya kerja di kantor gimana? Ya, gampang. Berangkat ke kantor, bak jubah. Ya, ketika sholat, entah itu di masjid kantor atau masjid sekitar kantor, ya pakai jubahnya, jangan malu. Ya. Orang kafir itu berani menampakkan aurat-auratnya, berani berbuat dosa, sementara kita takut berbuat baik. Keliru. Ya. Barakah fikum. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah ketika menghadap Allah itu berbeda dengan adab ketika menghadap bos. Kalau menghadap bos pakai dasi, kadang ketat, pakai sabuk. Ya, menghadap Allah enggak perlu itu. Tapi ya, Allah tidak memerlukan pakaiannya harus mahal, tapi bersih, menutup aurat, longgar, tidak bergambar, apalagi wangi. Tidak isbal, barakallahu fikum. Maka itu diperhatikan terutama sebagai imam. Jangan sampai dia ngimami pakai levis, belakangnya pakai baju yang syar'i, malu. Ya, maka akan ketahuan sejauh mana ya ilmu dia tentang sholat. Jangan sampai membuka aibnya sendiri. Ya, jadi imam bacaannya salah-salah. Tata cara dalam berpakaian juga salah. Akhirnya membuka aibnya sendiri kalau dia tidak paham tentang sholat. Jangan seperti itu. Barakallahu fikum. Maka kita harus belajar dan belajar. Kemudian di antara syarat sholat juga seorang imam harus tahu mana saja najis yang harus dihindarkan. Najis dari badan, dari pakaian, dan dari tempat sholat. Dan di situ ada hukumnya. Bagaimana kalau dia baru tahu ketika di tengah sholat ada najisnya. Itu ada hukumnya. Ya. Apakah dia harus mengumumkan batal-batal sholatnya? Semuanya batal. Akhirnya batal semua dari awal dia ganti baju. Apakah harus seperti itu? Maka ini semuanya diatur. Kemudian istiqbalul qiblah ma'al qudrah. Menghadap kiblat dalam keadaan dia mampu. Ya. Kalau menoleh itu sementara badan masih menghadap kiblat tidak batal. Tetapi kalau badannya nyerong tidak menghadap kiblat lagi maka batal. Barakallahu fikum. Ini harus diketahui oleh imam. Dan yang terakhir adalah niat sholat yang ini dilakukan di awal. Dan lain-lain. Barakallahu fikum. Jadi, seseorang yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling mengerti tentang Al-Quran. Mengerti tentang tajwid, tentang bacaannya. Tentunya dia memiliki hafalan. Hafalannya banyak. Di samping itu, poin yang pertama ini dituntut, dia harus mengerti tentang fikih sholat. Ya, kalau meninggalkan kewajiban atau rukun karena ragu atau karena lupa bagaimana kapan sujud sahwinya di tengah setelah salam atau sebelum salam. Ya, kemudian kalau misalkan dia batal dia harus bagaimana dan lain-lain. Barakallahu fikum. Kemudian apabila terkumpul dari imam-imam yang ada bacaan Al-Qur'annya paling bagus, kemudian fikih sholat sama-sama memahami, maka kata Nabi, fa in kanu fil qira'ah sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Kalau ternyata tentang bacaan Al-Qur'an mereka itu sama ilmunya, hafalannya kurang lebih sama, ya bacaannya sama-sama bagus, tidak harus merdu. Merdu itu nanti nomor sekian, bukan nomor pertama. Ya. Merdu tapi panjangnya 2 harokat, 6 harokat. Harusnya 6 harokat, mat wajib mutasil misalkan, dibaca mat tobi'i 2 harokat atau 2 ketukan. Maka seperti ini salah. Merdu itu bukan nomor pertama. Nomor pertama itu mengetahui tentang hukum bacaan Al-Quran, tajwidnya, makhraj hurufnya dia paham, sifat-sifat hurufnya paham, panjang pendeknya, barakallahu fikum. Kalau ini semua sama, terus hafalannya juga dari imam yang ada ini sama, kata Nabi, fa'a'lamuhum bisunnah. Maka pilihlah yang paling mengerti tentang sunnah-sunnah yang lain. Tidak hanya sunnah sholat. Sunnah dalam makan apa saja. Maksudnya bimbingan Nabi ya. Bimbingan Nabi ketika makan apa saja. Ketika puasa apa saja. Kalau di antara mereka ada yang paling tahu. Memiliki nilai lebih daripada yang lainnya. Maka itu yang didahulukan. Kalau ternyata sama bagaimana? Fa'inkanu fis sunnah sawa fa'akadamuhum hijroh. Kata Nabi. Kalau ternyata dalam sunnah dalam bimbingan Nabi mereka itu sama-sama mengerti, maka dulukan yang menjadi imam adalah yang lebih dulu hijrah. Hijrah di sini kalau di zaman Nabi adalah mereka-mereka yang barakafikum al-asbaq hijratan min biladil kufri ila biladil islam. Yang pertama kali hijrah meninggalkan negeri kafir Mekah ketika itu menuju negeri Islam, yakni Madinah. Siapa yang lebih dulu hijrah? Maka itu yang jadi imam. Kalau zaman sekarang, karena Indonesia ini juga adalah beladul Islam, masih negara Muslim, negara Islam, barakafikum, maka yang dimaksud di sini, yang lebih dulu menjadi ahlu sunnah. Ngaji ahlu sunnah. Siapa? Kamu tahun 2009. Kamu 2010. Oh, berarti yang 2009. Yang didulukan jadi imam. Seperti itu. Kalau ternyata sama, bagaimana? Sama-sama bareng. Karena apa? Teman akrab. Mondoknya satu tempat, gurunya, guru tajwidnya juga sama, hafalannya juga sama. Ya, seperti Royhan sama Ahmad misalkan ya. Mana ya? Kamu berdua itu sampai surat Fusilat kan? Ayatnya juga sama sampai sekarang. Ya, Masya Allah. Kakak adik ini. Dari juz 30 sampai ke depan surat Fusilat. Ayatnya sama. Nah, nanti yang jadi imam, ya, berarti kakaknya dulu ya. Karena diantaranya itu dia umurnya. Dalam riwayat lain yang paling tua umurnya. Barakafikum. Kalau ternyata dalam hal sunnah itu sama, kata Nabi, fa'inkanu fil hijrati sawa, dalam sunnah sama, dalam hijrah sama, fa'akadamuhum silman, dalam riwayat lain, fa'akadamuhum sinnan, maka dahulukanlah siapa yang terlebih dahulu masuk Islam. Kalau umurnya sama, sama-sama masuk Islam misalkan, yang paling tua umurnya. Barakafikum. Oleh karena itu Nabi menyatakan, wal ya'ummukum akbarukum, maka hendaklah yang menjadi imam di antara kalian, kalau itu semuanya sama, adalah yang paling tua di antara kalian. Ternyata umur sama, karena anak kembar misalkan. Misal. Maka para ulama menyebutkan, fa'idha stawaya fi jami'i ma sabaqa qur'a bainahuma, faman ghalaba fil qur'ah quddima. Kalau ternyata sama pada semua sisi, maka diundi. Kalau yang diundi, yang dia yang keluar namanya, dia yang menang, maka dia yang jadi imam. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakafikum. Ini yang berhak menjadi imam di masjid umum atau di imam, pada imam sholat secara umum. Sifatnya seperti ini. Adapun kalau di sebuah pondok atau rumah, maka yang berhak menjadi imam adalah ahlul bait, tuan rumah, au sultan atau penguasa. Atau penguasa, pemerintah. Namun, seorang penguasa, pemerintah tentunya, ya, kalau beliau-beliau ini tahu diri, tahu kadar dirinya. Rahimallahum ra'an arafa qadra nafsih, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia mengerti kadar dirinya. Kalau memang merasa tidak mampu, ya jangan maju walaupun dia sebagai penguasa. Jangan maju menjadi imam. Barakafikum. Disebutkan dalam kitab Fiqih Muyassar, wa sahibul bait ahaqqu bil imamah min dhaifihi. Dan pemilik rumah tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Namun, ya, apabila tamunya mempersilahkan, apabila tuan rumah mempersilahkan tamunya, maka boleh bagi tamu mengimami. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'ummanna rajulur rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Seseorang tidak boleh mengimami orang lain, ya, di rumah tuan rumahnya, atau di rumah rumahnya pemiliknya, atau mengimami pada barakallahu fikum kekuasaan temannya. Maka ini tidak boleh. Barakallahu fikum. Maka dengan ini, ketika ada masjid dikuasai oleh sekelompok takmir, dan memang takmir itu yang menguasai, maka kita tidak boleh nerobos. Tidak boleh berebut. Ya, berdasarkan hadis ini. Tetapi apakah boleh memberikan masukan-masukan? Tetap diperbolehkan dengan cara yang hikmah. Yang ini merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, barakallahu fikum. Kalau ternyata ada seorang penguasa, dia bertamu, maka penguasa tersebut lebih berhak menjadi imam daripada tuan rumahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kemudian permasalahan yang berikutnya, yang kedua, man tuhramu bi imamatuhu. Man tuhramu imamatuhu. Siapakah yang diharamkan menjadi imam? Tuhramul imamatu fil halatil atiyah. Ya. Keimaman dalam sholat diharamkan pada keadaan berikut ini. Al-ula, yang pertama, imamatul mar'ati birrajuli. Seorang wanita mengimami laki-laki. Tidak boleh. Berdasarkan sabda Nabi, namun ini diambil dari keumuman, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yufliha qawm wallau amrahum imro'ah. Tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Maka wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Maka dia menjadi pemimpin hanya dalam bentuk mendidik anak-anaknya. Sebagaimana sabda Nabi, wal mar'atu ra'iyah fi baiti zaujiha. Dan seorang wanita adalah pemimpin dalam mengurusi rumah suaminya. Barakallahu fikum. Selebihnya dari itu tidak boleh menjadi pemimpin, tidak boleh menjadi ketua RT, tidak boleh menjadi bupati, ya, tidak boleh menjadi, barakallahu fikum, pemimpin pondok putra, tidak boleh menjadi gubernur, dan seterusnya sampai presiden, tidak boleh. Sepintar apapun, sesolehah apapun wanita, kembalinya harus sebagai ibu rumah tangga. Harus kembali ngulek bumbu. Ya, harus kembali mengkhidmat suaminya dan mendidik anak-anaknya. Namun wanita solehah yang dia, barakallahu fikum, berilmu, maka ini bisa mencetak anak-anaknya menjadi ulama. Sebagaimana, barakallahu fikum, para wanita di zaman salaf, ya, yang mana anak-anaknya dididik sehingga menjadi ulama, kemudian dipondokkan lagi ke ulama yang lain. Itu dikarenakan wanita itu, seorang ibu adalah madrasatul ula, madrasah pertama kali untuk anak-anaknya sebelum madrasah yang kedua. Kalau pondok itu madrasah yang kedua. Sekolahan yang kedua. Sekolahan yang pertama itu adalah ibunya. Kalau di rumah berangkat dari awal itu sudah salah, tidak terdidik, tidak terurus, maka bisa memberikan virus ketika di pondok. Barakallahu fikum. Maka pondok hanya dalam bentuk muta'awin. Ya, memberi ta'awun saja. Tolong menolong. Barakallahu fikum. Yang jelas, seorang wanita tidak boleh mengimami laki-laki. Asaniyah, yang diharamkan dalam keimaman ketika sholat, imamatul muhdits wa man alaihi najasah wa huwa ya'lamu dzalik. Orang yang berhadas mengimami, dia hadas kecil atau hadas besar, mengimami, wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia tahu itu hadas, atau dia lupa di awal, di tengah-tengah sholat dia tahu, maka dia harus membatalkan. Bagaimana membatalkan? Ya kalau ada pintu di sebelah imamnya sini, ya langsung lewat pintu. Maka otomatis yang belakang imam pas maju. Maka barakallahu fikum, di antara adab menjadi makmum adalah bagi mereka-mereka yang di belakang imam adalah mereka yang afqahun nas fis shalah ba'dal imam. Manusia yang paling faqih tentang sholat setelah imam. Kenapa? Kalau imam salah baca kan. Kalau imam barakallahu fikum salah dalam gerakan, dia yang paling pertama mengingatkan. Ya, jangan sampai imam itu sudah benar, makmumnya subhanallah. Subhanallah. Ya, imamnya itu lupa tasyahud awal. Sudah berdiri tegak ke rokaat ketiga. Kalau sudah berdiri tegak sempurna, ya tidak boleh duduk lagi. Tapi makmumnya maksa, subhanallah, subhanallah. Sampai akhirnya imamnya ragu, ini subhanallah terus. Waduh, akhirnya duduk. Salah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, yang menjadi makmum yang di belakang imam ini siap untuk maju. Kalau imamnya batal. Barakallahu fikum. Nah kalau imamnya ini di tengah-tengah sholat dia baru ingat kalau dia tidak punya wudu, maka dia harus membatalkan. Kalau dia tidak membatalkan, lalu bagaimana dengan nasib sholatnya makmum? Sholatnya makmum tetap sah. Tetap sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau imamnya itu batal. Tapi kalau sudah jelas-jelas dia tahu imamnya tidak wudu, maka tidak boleh dia sholat di belakang imam. Ya, maka sholatnya pun menjadi batal kalau dia tahu kalau imamnya tidak berwudu atau hadas. Barakallahu fikum. Maka seorang imam tidak boleh malu kalau dia batal, ya. Membatalkan diri karena memang batal itu bukan aib. Tetapi batal terus setiap ngimami, ya itu aib, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang ketiga, imamatul ummi. Yang diharamkan dalam mengimami jamaah adalah imamatul ummi. Seorang imam yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya, hafalannya tidak bagus, bacaannya juga tidak bagus, dia membaca idgham dalam keadaan tidak idgham, atau dia mengganti huruf dari satu huruf surat Al-Fatihah, atau dia barakallahu fikum melakukan kesalahan dalam membaca Al-Fatihah, yuhilul makna, yang menyebabkan merubah makna. Ya, maka seperti ini tidak boleh. Karena dia lemah dalam menegakkan rukun sholat. Al-Fatihah adalah rukun sholat. Barakallahu fikum. Maka kalau kita tahu ketika imam itu bacaan Al-Fatihahnya rusak, dalam artian ya sifat-sifat hurufnya rusak sehingga merubah makna. Ya. Misalkan sirotol mustaqim pakai to diganti ta, sirotal. Ini sudah merubah makna, batal Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya batal, dia mengerti atau tidak, sengaja atau tidak, tetap batal. Karena itu rukun. Ya, tidak sah sholatnya. Maka dia harus belajar, kecuali dia adalah mu'alaf, baru masuk Islam. Ya, maka itu rukhsah. Ada keringanan, barakallahu fikum. Kalau kita tahu ada imam yang semacam ini modelnya, bacaan Al-Fatihahnya amburadul, maka kita cari imam yang lainnya. Ya. Atau memberi masukan dengan cara yang hikmah, bukan cara yang serampangan. Barakallahu fikum. Kemudian Ar-Rabi'ah yang keempat, di antara imam yang diharamkan menjadi imam adalah imamatul fasik al-mubtadi'. Seorang imam yang fasik. Fasik itu adalah melanggar ketaatan kepada Allah. Atau dia mubtadi', ahli bid'ah. Tokoh kebid'ahan. Maka tidak boleh. Ya, kita sholat di belakang imam tersebut. Tetapi kalau tidak ada pilihan lain, walaupun dia tokoh kebid'ahan, namun kebid'ahannya tidak sampai kebid'ahan yang menjurus kepada kekufuran, maka ini rukhsah keringanan. Barakallahu fikum. Tetapi kalau kebid'ahannya itu adalah kebid'ahan yang biasa dia seru, dan kebid'ahannya mengandung kekufuran, ya, maka ini kita tidak boleh sholat di belakang imam tersebut. Kemudian yang terakhir di antara yang haram untuk menjadi imam adalah al-ajiz anir ruku' was sujud wal qiyam wal qu'ud. Orang yang lemah, tidak mampu untuk ruku' dengan sempurna, tidak mampu untuk sujud dengan sempurna, tidak mampu berdiri dan duduk dengan sempurna. Atau dia mampu tetapi lambat. Allahu Akbar. Lambat sekali sehingga makmum itu kadang menyamai gerakannya, kadang mendahului. Mau sujud, Allahu Akbar. Yang belakang tidak tahu, dikira cepat gerakannya. Ternyata makmum semuanya sudah meletakkan dahinya di tempat sujud. Baru imamnya meletakkan, karena saking lambatnya, karena udah tua misalkan. Maka seperti ini tidak boleh dijadikan imam. Kenapa? Karena barakallahu fikum, di antara syarat menjadi imam, ya, dia harus bersegera dalam melaksanakan perintah sunnah, dalam takbirnya, dalam rukuknya, sujudnya. Kemudian yang kedua adalah alasannya supaya tidak membuka celah makmum berbuat dosa. Membarengi imam itu haram, apalagi mendahului, lebih haram lagi. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan, ya, dalam sebuah hadis, seorang makmum atau makmum yang menyengaja mendahului imam, baik ketika imam iktidal didahului, ketika rukuk didahului, ketika sujud didahului, bangkit dari sujud menuju duduk di antara dua sujud didahului. Kata Nabi, "Ama yakhshalladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyahu lallahu ra'sahu ra'sahimar." Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya? Yang Allah bisa merubah kepalanya menjadi kepala himar, kepala keledai. Dan ternyata ya, hadis ini benar-benar terjadi. Disebutkan oleh banyak para ulama dalam kitab Tauhid juga disebutkan syarah kitab Tauhid. Barakofikum. Bahwasanya ada seorang ulama ahli hadis, kalau menyampaikan hadis itu pakai tabir, pakai hijab, dan kadang pakai cadar pada laki-laki. Suatu ketika muridnya penasaran karena tidak pernah melihat gurunya menyampaikan hadis kok dibalik tabir terus, dibalik hijab terus. Wahai alim, wahai guru, saya ingin melihat wajah Anda. Dipaksa. Barakafikum. Akhirnya, ya, awalnya diberitahu, jangan, engkau akan takut. Tapi dipaksa. Akhirnya, membuka tabirnya, akhirnya terkejut. Wajahnya wajah keledai. Lalu menceritakan hadis ini. Saya itu dulu tidak percaya dengan hadis ini. Akhirnya saya mencoba untuk mendahului imam. Akhirnya ternyata Allah menghukumku. Walaupun beliau sudah bertobat, tetap wajahnya wajah keledai. Maka barakah hukum, ini saja mendahului imam. Dia sholat. Lalu bagaimana? Dia enggak sholat sama sekali nasibnya di akhirat. Ya, disebutkan dalam surat Al-Muzzammil ma salakakum fi saqar. Ya, para malaikat bertanya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Para malaikat juga bertanya, orang-orang penghuni surga juga bertanya, mengapa kalian masuk ke neraka Saqar? Karena dulu kami tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin dalam keadaan mampu. Tidak menganjurkan orang memberi makan orang miskin dalam keadaan juga mampu. Dan lain-lain. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumun jami'an. Barakafikum. Kemudian, terkait dengan keimaman, ya, yang perlu diperhatikan, seorang imam, dia ketika mengimami harus memakai sutroh. Sutroh itu adalah sebuah benda tegak, minimalnya adalah setinggi pelana kuda atau dua jengkal, ya, atau satu setengah. Ini bukan merupakan rukun sholat, bukan merupakan kewajiban dalam sholat, tetapi kewajiban sebelum sholat. Orang yang meninggalkannya karena tidak tahu tidak berdosa, maka yang meninggalkan karena tahu, maka yang rojih adalah dia berdosa. Karena sebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga kitab hadis yang lainnya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika sholat, baik ketika mukim maupun safar, tetap memakai sutroh. Dan ketika Nabi safar, beliau selalu membawa anazah. Dalam hadis disebut anazah. Anazah itu tongkat kecil, tombak kecil, seukuran pelana kuda. Kalau beliau sholat di gurun pasir, beliau menancapkan sebagai sutroh. Maka beliau sholat. Adapun hadis yang menyatakan bahwasanya sutroh itu adalah garis, maka di sini hadisnya dhaif, lemah. Ya. Dan di antara yang mendukung hadis ini lemah adalah, pertama, menyelisihi kebiasaan Nabi yang membawa anazah, tongkat kecil sebagai sutroh. Yang kedua, ketika Nabi sholat menghadap dinding, ketika beliau berternak kambing, lalu ada kambing yang hendak berlari melewati antara Nabi dengan sutroh, Nabi maju sambil menempelkan perut beliau ke dinding, sehingga kambingnya lewat di belakang beliau. Lalu Nabi mundur lagi. Ya, Nabi membutuhkan sutroh. Kemudian yang ketiga, Nabi menyatakan, la tada ahadan yamuru baina yadaik fa'in abah faltuqatilhu fa'inna lahu ma'ahu syaiton. Jangan biarkan ada seorang pun yang lewat depan kalian. Kalau dia menyengaja lewat, maksa, tahan. Kalau tetap nahan, tetap nerobos, maka pukul. Nah, kalau pakai garis, ya susah. Ya, garis yang mana? Terus bagaimana untuk mencegah? Ya, susah. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain, kalau dia sholat memakai sutroh, lalu lewat di depan sutroh, bukan antara dia dengan sutroh, tapi di ya di depannya lagi arah kiblat sutroh, maka tidak mengapa. Jangan engkau abaikan. Ini kata Nabi. Barakallahu fikum. Maka hadis tentang sutroh berupa garis itu lemah. Ya, yang benar adalah sutroh itu ditegakkan. Dan juga perbuatan para sahabat Nabi seperti Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau barakallahu fikum safar, beliau menjadikan kudanya sebagai sutroh. Sebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, barakallahu fikum. Dan juga dalam riwayat Imam Malik, kalau sutrohnya hilang atau pergi, orang yang duduk jadi sutroh kemudian pergi, maka dia boleh mencari sutroh, namun tidak banyak bergerak. Mungkin melangkah ke kanan atau ke kiri kalau ada sutroh, atau ke depan satu atau dua langkah. Tidak boleh melebihi dua, tiga, empat, lima, sampai enam. Itu boleh, rukhsah. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Seorang imam itu ya, dia harus mengingatkan makmumnya ketika di awal sholat. Mengingatkan tentang anak-anaknya yang dibawa ke masjid. Kalau ternyata mengganggu, maka rukhsah untuk dia sholat bersama anaknya di rumah. Kalau memang tidak ada yang menjaga. Barakallahu fikum. Kemudian juga mengingatkan tentang rapat dan lurusnya shaf. Dari awal, sampaikan, dari awal harus rapat. Di tengah sholat juga tetap rapat, di akhir juga rapat. Bukan di awal saja. Kebanyakan orang itu di awal saja. Ketika udah di tengah sholat, dia agak renggang lagi. Barakallahu fikum. Kemudian sebagai imam harus tahu ya apa yang dibutuhkan oleh makmum. Ya, dia melaksanakan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah sholat di awal setelah takbiratul ihram adalah baca istiftah. Jangan langsung al-fatihah, ta'awud, basmalah, al-fatihah. Kasihan makmumnya. Berilah kesempatan untuk membaca istiftah juga. Barakallahu fikum. Ya, kemudian bacaannya, ya. Demikian pula pada rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, barakallahu fikum. Maka seorang imam membaca al-fatihahnya itu tidak terlalu cepat. Ya, supaya makmum bisa mengikuti membaca al-fatihah sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian seorang imam ketika hendak salam, jangan terburu-buru. Jangan sampai dia bacaannya terburu-buru. Ketika imam salam dalam keadaan makmum baru Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Loh. Ya, tidak ada kesempatan untuk menyelesaikan selawat Ibrahimiyahnya, kemudian berlindung dari empat perkara sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Dalam riwayat lain mendahulukan min adzabi jahannam baru min adzabil qabri. Belum lagi salat bacaan sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu diberi kesempatan bagi makmum. Maka imam kalau mengamalkan ini, insyaallah makmum dapat. Tapi kalau makmum baru Allahumma sholli ala Muhammad, imam sudah salam, ketahuan imamnya ini bacaannya entah cepat itu benar atau tidak. Juga mungkin tidak baca doa berlindung dari empat perkara sebelum salam. Atau yang satunya lagi, duburus sholat sebelum salam. dan lain-lain. Kemudian seorang imam setelah salam, dia menghadap ke arah makmum. Karena disebutkan dalam hadis, Nabi memutar an yaminihi au yasarihi, dari arah kanan atau kiri. Menghadap imam, bukan menghadap kanan imam, yakni kalau kita kiblatnya di barat, bukan menghadap utara atau menghadap ke timur, bukan. Tapi menghadap makmum. Disebutkan dalam hadis biwajhihi, menghadap makmum dengan wajahnya. Dengan itu Nabi tahu siapa saja yang enggak hadir, siapa saja yang perlu diberi sedekah karena bajunya satu minggu enggak ganti-ganti, sobek-sobek. Siapa saja yang asal-asalan, enggak zikir, ngobrol, Nabi tahu. Kapan balik menghadap ke makmum? Bukan langsung setelah salam langsung, tetapi ada jedahnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, minka salam, tabarokta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru menghadap makmum. Ada juga yang sebelum itu baru menghadap makmum. Jangan langsung salam langsung menghadap makmum, itu juga salah. Barakafikum, walaupun tidak sampai dosa, walaupun ini sunnah. Barakafikum. Kemudian yang terakhir, terkait letak seorang imam, kalau dia berjamaah, barakafikum, maka disebutkan di sini, kalau dia berjamaah, maka dia letaknya di depan. Ya. As-sunnah taqaddumul imami alal ma'mumin. Yang sesuai dengan bimbingan adalah seorang imam maju ke depan, ya, terposisikan di depan para makmum. Fayaqifuna khalfal imam idza kanu itsnain fa aktsar. Maka makmum yang jumlahnya dua atau lebih, maka berdirinya di belakang imam. Tetapi kalau imamnya perempuan, mengimami sesama perempuan, maka sejajar. Misalkan saya perempuan imamnya, maka makmumnya itu ya di sini, jejer. Ini shof pertama, tapi imamnya yang paling tengah. Kemudian shof kedua belakangnya. Barakofikum. Tapi kalau dia sebagai imam laki-laki, maka di depan. Baru shof yang berikutnya. Barakofikum. Kemudian kalau imamnya sholat bersama makmum satu orang laki-laki, maka makmumnya barakofikum ada di sebelah kanan. Kalau ternyata di sebelah kiri, maka tetap sah. Tetap sah, tetapi menyelisihi bimbingan. Seorang makmum, kalau dia sendirian, kalau dia laki-laki makmumnya, tapi kalau makmumnya perempuan, suami dan istri sholat, maka istrinya di belakang imam. Bukan di jajaran, ya. Gak konsen biasanya, ya. Barakofikum. Itu gak usah tertawa dulu, ya. Belum nikah. Nah, yang tertawa ini juga yang mungkin pernah yang ngalami, gak konsen. Makanya di belakang syariatnya. Barakofikum. Kalau ternyata sama laki-laki, barakofikum, wa yaqifur rajulul wahid an yaminil imam muhadiyan lahu. Maka seorang laki-laki, makmum laki-laki, berdiri sejajar dengan imam. Bukan kemudian mundur sedikit, bukan, sejajar. Jangan malu, wah saya malu dibilangi sama orang, wah aliran teroris yang baru ini. Ya, dulu enggak gitu alirannya, sekarang sejajar, nah teroris ini mulai. Bukan, ya bukan teroris. Ya, ini adalah sunnahnya. Barakofikum. Kalau ternyata, ya, imam bersama satu makmum laki-laki sama satu perempuan, maka satu makmum laki-laki sejajar dengan imam. Ya, perempuannya di belakang imam. Barakofikum. Toyib, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakofikum. Itu mungkin yang bisa disampaikan tentang keimaman dalam sholat, dan masih banyak lagi seputar keimaman. Yang disampaikan tadi adalah secara global, ya, karena kita juga murojaah. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hifdzakumullah, barakakum.